Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, tahukah kalian wahai kaum musyrikin, in ahlakani Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mematikanku, wa man ma'iya, bersama dengan orang-orang yang beriman kepadaku, au rahimana, atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kami, faman yujirul kaf azabin alim, siapa yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab Allah yang pedih. Maksudnya, kebencian kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai pada tingkatan mereka ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Saking bencinya, saking jengkelnya, saking marahnya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak sekali waktu, berulang kali mereka mendzalimi Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan mereka, cacian mereka, tuduhan mereka yang penuh dengan kedustaan. Nabi dianiaya, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dipersiapkan oleh mereka makar sedemikian rupa untuk membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu makar mereka dan memberitahukan makar mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memberitakan dalam ayat ini kematian Nabi alaihi salatu wassalam atau hidupnya beliau alaihi salatu wassalam tidak berpengaruh dengan keadaan mereka yang tetap kufur. Ya, mereka yang tetap kufur, walaupun Nabi masih hidup atau meninggal dunia, sekalipun, andai kata makar mereka berhasil sampai pada tingkatan membunuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keselamatan mereka tidak terjamin apabila tetap dalam kekufuran. Mau Nabi hidup atau mati, ya, tetap tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan dalam ayat ini. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, siapa yang menolong kalian wahai orang-orang kafir dari azab Allah yang pedih. Walaupun Nabi meninggal dunia, bukan berarti mereka selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, andai kata makar mereka berhasil. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam hidup dan makar mereka tidak pernah tercapai, keselamatan mereka pun juga tidak terjamin selama masih dalam kekufuran. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, dialah Allah yang maha rahman, maha pengasih. Amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ini penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyatakan keimanan di hadapan orang-orang kafir, walaupun mereka benci, walaupun mereka sangat menginginkan kematian beliau. Jangan takut, nyatakan keimanan di hadapan mereka, dan nyatakan pula bahwasanya Nabi dan para pengikutnya memiliki Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kelak kalian wahai kaum musyrikin akan tahu siapa sesungguhnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Itu akan terbukti nanti di yaumul kiamah. Semasa di dunia, berbagai macam penjelasan sudah disampaikan. Bukti-bukti nyata yang tidak terbantahkan juga nyata di hadapan mereka, tetap tidak mau mukmin, tetap tidak mau masuk Islam, tetap mengingkari risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka nanti penentuan siapa yang benar dan siapa yang salah akan ditentukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak kalian wahai orang-orang kafir akan tahu siapa yang sesungguhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Saat dibangkitkan, nah nanti kembali kepada ayat yang ke-27. Orang-orang kafir saat dibangkitkan, mereka baru sadar bahwasannya sepanjang hidupnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka meyakini dan sudah memiliki firasat kuat, termasuk orang-orang yang binasa, termasuk hamba-hamba yang berhak untuk mendekam di dalam neraka. Karenanya saat dibangkitkan, si'at wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah orang kafir itu gelap, dipenuhi dengan penyesalan, dipenuhi dengan ketakutan. Naam. Qul ara'aitum, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka orang kafir, tahukah kalian, in asbaha ma'ukum ghawra, seandainya sumber mata air kalian hilang secara tiba-tiba. Pada saat itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sumber air minum orang-orang kafir Quraisy itu hanya mengandalkan dua sumur. Yang pertama sumur Zamzam. Ya, sumur Zamzam. Yang kedua disebut dengan Bi'ru Maimun. Sumur Maimun. Disebut dengan sumur Maimun karena yang menggalinya itu orang bernama Maimun. Maimun ini salah satu tokoh kaum musyrikin, saudara dari Al-Ala. Ya, saudara dari Al-Ala Al-Hadrami. Terletak di dataran tinggi kota Makkah. Zamzam berada di bawah, yang bagian atas mengandalkan sumur Maimun. Hanya dua itu. Hanya dua sumber mata air itu yang diandalkan oleh orang-orang Quraisy untuk mendapatkan air. Katakan wahai Nabi, in asbaha ma'ukum ghawra, seandainya sumber mata air kalian tiba-tiba hilang, kering. Zamzam tidak mengeluarkan air, kemudian sumur Maimun juga kering kerontang, tidak bisa diambil airnya sama sekali. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan air yang segar yang mengalir seperti sebelumnya? Jawabannya tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakada ikhani bidina azani wallahu wa iyakum. Kita simak penjelasan dari Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Syeikh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, ya'ni anna mahalla takdzibil kuffar wa ghururahum bihi hina kanu fid dunya. Orang-orang kafir yang terus mendustakan dan tertipu dengan kekufurannya hanya punya waktu semasa hidup di dunia saja. Mereka bisa menyombongkan dirinya dalam kekufuran, batas waktunya hanya di dunia. Ya. sudah nyata kebenaran di hadapan mereka, baik hujjah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim maupun hujjah dalam bentuk bukti-bukti kebenaran risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak terbantahkan, bahkan secara naluri dan hati nurani mereka mengakui kebenaran tanda-tanda tersebut. Mereka tahu Allah yang menciptakan. Mereka yakin Allah yang menguasai alam semesta. Mereka yakin Allah yang mengatur rizki mereka. Dari yang kecil sampai yang besar. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala diyakini dengan baik oleh kaum musyrikin Quraisy. Dan itu tanda kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Seharusnya orang-orang yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala tahu Allah sebagai pencipta, tahu Allah yang memberikan rizki, tahu Allah yang mengatur dan penguasa di alam semesta, seharusnya mereka hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah satu-satunya yang berhak. Dan ini tanda kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wassalam yang sebenarnya mereka yakini. Ternyata mereka ingkar, tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikuti dan mengamalkan konsekuensi dari keyakinan rububiyah yang ada dalam hati mereka, kemudian menyombongkan kekufurannya, menyebutkan berbagai macam alasan-alasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat, ya, mengatakan Nabi itu syairun majnun, penyair yang sudah tidak waras. Dikatakan penyair karena ayat Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang fasih, bahasa yang sangat indah. Kanibidina azani allahu wa iyakum. Tapi dikatakan gila karena mereka tidak mau ikut. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dituduh sahirun kadzab, tukang sihir pendusta. Enggak cukup sampai di situ, kanibidina azani allahu wa iyakum. Mereka menganiaya orang-orang yang dianggap lemah dari kalangan kaumnya yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kenapa tidak mau mengakui kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wassalam, alasan yang mereka kemukakan adalah alasan-alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Alasan pertama, kami hanya mengikuti tradisi nenek moyang. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun, kata mereka. Kami hanya mengikuti nenek moyang kami, leluhur-leluhur kami yang sudah turun-temurun di atas ajaran syirik ini, ibadah kepada berhala. Dan kami hanya mengikuti tradisi dan budaya nenek moyang. Padahal tahu kebenaran risalah Nabi, tapi disanggah dengan apa? Mengikuti tradisi budaya leluhur. Ya. Ketika hal yang demikian dibantah, khanifidina azani Allah wa iyakum, muncul lagi alasan yang lain yang juga tidak masuk akal, khanifidina azani Allah wa iyakum. Mereka menganggap risalah Nabi alaihi salatu wassalam adalah risalah yang salah, sesat. Kenapa? Pengikutnya rata-rata dari fuqara wa du'afa, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah, bukan orang kaya, bukan orang-orang pintar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, menukilkan apa yang mereka ucapkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana khaira ma sabaquna ilaih," kata mereka. Seandainya ajaran Nabi itu adalah kebenaran dan kebaikan, "ma sabaquna ilaih," tidak mungkin orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendahan mendahului kami dalam hal mengikuti ajaran tersebut. Logika mereka, orang miskin itu tetap miskin karena tidak bisa membaca peluang. Kami orang kaya, kata mereka, itu menjadi kaya raya karena kami pandai membaca peluang bisnis. Tahu sumber uang itu pada titik-titik yang sudah mereka incar. Dan ini tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang miskin, kata mereka. Gitu ya, logikanya seperti itu, kata mereka. Ya, kami kaya raya karena kami pandai melihat peluang bisnis. Sementara pengikut Muhammad yang fuqara wal masakin tetap dalam kemiskinannya karena mereka, mohon maaf, kurang cerdas, kurang pandai, lemah, dan tidak bisa melihat peluang-peluang bisnis, kata mereka. Seandainya ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar, ajaran yang menguntungkan, ajaran yang penuh dengan kebaikan, seharusnya, kata mereka, kami orang-orang yang kaya raya, orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang cendekiawan, itu lebih dulu masuk Islam, bukannya fuqara wal masakin. Alasan mereka, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Padahal tidak semua dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajma'in adalah fuqara wal masakin. Banyak di kalangan mereka dari kalangan para bangsawan-bangsawan Arab, bahkan orang-orang kaya dan terpandang di kalangan mereka. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa aradah, ada Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa aradah, bahkan ada Abdurrahman ibn Auf. Ya, Abdurrahman ibn Auf, orang kayanya dari orang-orang kaya di kalangan Quraisy. Ya, tajirnya para sultan. Gitu ya. Naam. Orang-orang kafir terus menentang, padahal jelas sekali kebenaran risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tinggal selangkah mereka beriman, tapi tidak mau. Ya, kesempatan mereka menentang itu terbatas pada hidup mereka di dunia saja, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Fa'idha kana yawmul jaza', nanti ketika tiba hari pembalasan, wara'au al-'adzab minhum zulfatan ay qariban, dan mereka telah melihat azab semakin dekat dengan mereka, sa'ahum dzalik, yang demikian membuat mereka betul-betul terpuruk, wa afdha'ahum, membuat mereka ketakutan, wa qalqala afidatuhum, hati mereka kosong dan hampa. Fataghayyarat lidzalika wujuhuhum, sehingga berubahlah raut wajah mereka ketika betul-betul melihat azab yang dijanjikan nyata dan sebentar lagi akan mereka rasakan. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Wawubihu ala takdzibihim, ditambah lagi mereka semakin dihinakan atas perbuatan mereka semasa di dunia. Wakilalahum, dengan dikatakan kepada mereka, hadzallazi kuntum bihi tukadzibun, ini loh azab yang dulu kalian dustakan. Ya, saat melihat mereka betul-betul ketakutan, ya, kecewa, penuh dengan penyesalan, karena selama ini betul-betul apa yang mereka lakukan jauh dari apa yang diharapkan. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sudah sombong di hadapan Nabi, menantang kapan terjadinya hari kiamat, menentang kapan turunnya azab. Ya, sampai mereka mati, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan keadilannya tak kunjung menurunkan azab kepada mereka secara kontan di dunia, dan diberikan secara utuh pada hari pembalasan. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sangat dalam penyesalan mereka. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Falyawma ra'aitumuhu ayanan wanjala lakumul amru wa taqatta'at bikumul asbab wa lam yabqa illa mubasharatul azab. Maka pada hari ini kalian telah melihat azab dengan mata kepala kalian, dan nyata jelas bagi kalian siapa yang berada di atas kebenaran. Dan pada hari ini sudah terputus segala bentuk pertolongan untuk kalian, sehingga tidak tersisa kecuali kalian merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-27 yang wajib diimani. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Sekalipun mungkin pada hari ini, pada detik ini, orang-orang kafir menertawakan kaum muslimin. Ya, sekalipun detik ini orang-orang kafir menertawakan kaum muslimin, menganggap kaum muslimin berada di dalam kesesatan dan menyombongkan diri-diri mereka sebagai orang-orang yang bakal memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di yaumul kiamah keadaan akan terbalik. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Naam. Fadal adhan isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tayyib. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, walamma kana al-mukadzibuna lir-rasul alladhina yarudduna da'watahu yantadhiruna halakahu wa yatarabbasuna bihi raibal manun. Ketika para pendusta dari kalangan orang-orang kafir Quraisy yang berusaha menghalangi dakwah beliau alaihi salatu wassalam, senantiasa menunggu kehancuran Nabi, bahkan menginginkan kematian beliau, amarahullahu ayyakula lahum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyatakan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, antum wa in hasalat lakum amaniyukum wa ahlakani allahu wa man ma'ya falaysa dhalika binafi'in lakum syai'a. Kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, seandainya tercapai keinginan kalian, Allah betul-betul mematikan diriku dan kaum mukminin yang ada bersamaku, sungguh hal itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Li'annakum kafartum bi ayatillah. Karena kalian kufur kepada Allah. Wastahqaqtum al-'adzab. Dan kalian berhak mendapatkan azab. Faman yujirukum min 'adzabin alim. Qad tahattama wuqu'uhu bikum. Lantas siapa yang bisa melindungi kalian dari azab yang pedih ketika Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan azab tersebut untuk kalian? Ya. Kematian Nabi yang mereka inginkan seandainya terwujud itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila mati di atas kekufuran, maka mereka termasuk ahlun nar, kekal di dalam neraka. Tidak akan berubah keadaan mereka entah Nabi hidup dan itu mereka sangat membenci yang demikian, atau Nabi meninggal dunia dan itu harapan terbesar mereka, tidak merubah keadaan mereka, akan tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tetap di atas kekufurannya. Fa'idhan ta'ibukum wa hirsukum ala halaki ghairu mufidin wala mujdin ankum syai'a. Sehingga apapun usaha kalian dan ambisi kalian untuk membinasakanku, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Naam. Wa min qawlihim innahum ala huda war rasulu ala dalal a'adu fi dhalika wa abdau wa jadalu alaihi wa qatalu fa amarallahu nabiyahu an yukhbira an halihi wa hali atba'ihi ma bihi yatabayyanu likulli ahadin hudahum wa taqwahum. Orang-orang kafir Quraisy terus mendeklarasikan bahwasanya merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk, sementara Nabi dan para pengikutnya adalah orang-orang yang sesat. Mereka berperang karena keyakinan mereka Nabi di atas kesesatan, orang-orang Quraisy berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan dengan tegas kepada mereka orang-orang kafir Quraisy prinsip beliau dan prinsip pengikut beliau. Siapapun yang mau membandingkan keadaan Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy akan bisa menilai mana di antara dua golongan ini yang betul-betul di atas kebenaran. Wa huwa ayyakulu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan wahai nabi, dialah Allah yang maha pengasih, kami beriman kepada Allah dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Wal iman yashmalu at-tasdiq al-batin wal a'mal al-batinah wadh-dhahirah. Yang namanya keimanan harus ada pembenaran dalam hati, kemudian diikuti dengan amalan yang zahir. Walamma kanatil a'malu wujuduha wa kamaluha mutawaqqafatun 'ala at-tawakkul khassallahu at-tawakkul min baini sa'iril a'mal. Ketika amalan-amalan keimanan kesempurnaannya bergantung pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan ibadah dalam bentuk tawakal secara khusus. Ya, kul aman kul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Disebutkan tawakal di sini karena tawakal termasuk bukti kebenaran iman seseorang. Kalau seseorang betul-betul beriman kepada Allah, maka dia hanya menggantungkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ukuran kebenaran iman, maka Allah sebutkan secara khusus. Ya, di dalam ayat ini untuk mewakili prinsip Nabi alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau yang berseberangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Wa illa fahuwa dakhilun fil iman wa min jumlati lawazimihi kama qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Walaupun memang tawakal sejatinya termasuk dari bagian keimanan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fa idza kanat hadhihi halur rasul wa halu man ittaba'ahu wa hiya al-halu allati tata'ayyanu lil falah wa tatawaqqafu 'alayha as-sa'adah wa halatu a'da'ihi bididdiha fala imana lahum wa la tawakkula 'alima bidzalika man huwa 'ala huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Kalau kita membandingkan keadaan rasul dan para pengikutnya dengan keadaan orang-orang kafir Quraisy, dengan mudah kita akan menemukan siapa di antara dua golongan ini yang betul-betul di atas petunjuk dan siapa yang tersesat. Nabi beriman kepada Allah dengan cara yang benar. Orang-orang Quraisy mengaku beriman tapi dengan cara yang salah. Mengakui rububiyah tapi tidak mau mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau Nabi beriman dengan cara yang benar, Nabi menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Sementara orang-orang kafir Quraisy yang salah dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, bergantungnya kepada banyak berhala. Ya, bergantungnya kepada banyak berhala. Khanibidina azani Allah wa iyakum, tidak bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan dua keadaan ini, jelas jawabannya Nabi dan para pengikutnya yang berada di atas petunjuk, sementara orang-orang Quraisy mereka orang yang tersesat. Thumma akhbara an infiradihi bin ni'am khususan bil ma'i alladhi ja'alallahu minhu kulla syai'in hay. Kemudian Allah menutup surat ini dengan nikmat-nikmat yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan kepada orang-orang Quraisy. Khususan bilma, secara khusus Allah menyebutkan nikmat dalam bentuk air. Yang mana dengan air itu segala sesuatu bisa bertahan hidup, kata beliau. Faqala qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, tahukah kalian orang-orang kafir Quraisy, seandainya air atau sumber mata air kalian tiba-tiba hilang, mengering, ay ghairan, mengering. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Lantas siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir lagi segar yang bisa kalian minum? Posisinya kita tahu sendiri saat itu di Mekah, khanibidina azani Allah wa iyakum, gurun pasir yang tandus. Sumber air mereka hanya mengandalkan sumur zam-zam yang sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian ma'u atau bi'ru maimun, sumur maimun. Sumur zam-zam jauh lebih tua karena sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang secara logika manusia ya besar kemungkinannya sumber airnya itu semakin lama semakin habis, wong sudah ratusan tahun kan gitu ya, diambil disedot oleh banyak orang. Andai kata tiba-tiba berhenti, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Uzza, tidak mungkin. Hubal mustahil. Manah tidak mampu. Ya tak? Semua berhala-berhala mereka tidak mampu. Dan mereka yakin akan hal itu. Allah yang mengalirkan mata air yang jernih dari Zam-Zam. Begitu pula dari Bi'ru Maimun yang bisa mereka nikmati. Andai kata Allah menutupi mata air tersebut dari mereka, maka mereka akan mengalami kekeringan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mati kehausan. Karena memang posisi tempat tinggal mereka berada di gurun pasir yang tandus. Bukan di tempat yang rindang, banyak sungai mengalir, enggak ada. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tandus, betul-betul tandus. Yang diandalkan dua sumber mata air itu saja, enggak ada yang lain. Ya, yang satu usianya sudah ratusan tahun, yang satu baru di Rumaimun, itu pun letaknya di dataran tinggi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi wangi? Naam. Kata beliau rahimahullah, tashrabuna minhu wa tasqawna an'amakum wa asjarakum wa zuru'akum. Siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir kembali kalau Allah mengendaki itu semua kering, tertutup dari kalian, yang dengan itu kalian minum, kemudian dengan air itu kalian memberi minum ternak-ternak kalian dan mengaliri ladang-ladang kalian. Siapa yang bisa mendatangkan itu semua? Wahada istifham makna nafi. Pertanyaan dalam ayat ini sejatinya bermakna nafi, meniadakan. Ya, jawabannya semua tahu, enggak ada yang bisa. Ai la yaqdiru ahadun ala dzalik ghairallah. Enggak ada yang mampu untuk mendatangkan sumber mata air yang baru kalau Zam-Zam dan Maimun telah kering, tidak mengeluarkan air, enggak ada yang mampu untuk mengalirkan kembali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Intaha. Dengan demikian, selesai penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk surat Al-Mulk. Dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, ayat yang terakhir yang kita baca pada malam hari ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, walaupun sedikit panjang pembahasannya, ada beberapa faedah penting yang perlu kita fahami bersama. Yang pertama, anna da'watal anbiya wal mursalin, dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah yang selalu dimusuhi oleh ahlul batil. Ya, dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah yang senantiasa dimusuhi oleh ahlul batil. Bukan dakwah yang memuaskan semua pihak. Bukan dakwah yang menjadikan semua umat manusia menerima ajakan tersebut. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Ada pihak-pihak yang berusaha mencegah berkembangnya dakwah tersebut. Bahkan ada pihak-pihak yang betul-betul membenci dakwah tadi sampai pada tingkatan ingin menghabisi para da'i-da'i yang menyebarkan dakwah tersebut. Kalau sudah sampai pada tingkatan keinginan untuk menghilangkan nyawa, itu berarti kebenciannya sudah betul-betul level tertinggi. Ya kata ulala. Ya lah. Itu sudah betul-betul puncak kebenciannya. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Yang disampaikan itu sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia. Yang disampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan teori-teori buatan manusia. Bukan ideologi-ideologi baru yang diciptakan oleh sekelompok orang yang dianggap cerdas. kemudian dijadikan sebagai dasar-dasar hukum yang harus diikuti. Bukan. Yang disampaikan langsung firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabda nabinya alaihi salatu wassalam, difahami dengan baik dan benar oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan ini adalah sunnatullah. Ya, ini merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dirubah. Dakwah yang benar pasti ada orang-orang yang membenci. Dakwah yang benar itu bukanlah dakwah yang menjadikan seluruh umat manusia ridho dan senang lantaran semua hawa nafsu mereka dituruti oleh dakwah tersebut. Itu bukan dakwah yang benar. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Akan selalu ada di setiap masa, di setiap generasi, di setiap umat, dakwah yang menyerukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah yang betul-betul menyerukan kepada siratal mustaqim, selalu ada pihak-pihak yang membenci dakwah tersebut. Yang tentunya orang-orang yang membenci dakwah tadi dari kalangan ahlul batil, orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan, entah dari kalangan orang-orang kafir maupun antek-antek mereka dari kalangan kaum munafikin, begitu pula ashabul ahwa wal bidah. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Ini yang harus difahami. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, beliau mengingatkan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min rajulin, tidak ada seorang pun dari kalangan Bani Adam, ata bimithli ma jitu bih, yang menyampaikan apa yang aku bawa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa uzi, melainkan pasti akan diganggu, pasti akan dihalangi, pasti akan dicemooh, pasti akan mendapatkan musuh. Kalau punya musuh, itu gak mungkin kita setiap hari dapat kiriman salam, mas. Ya toh? Musuh itu selalu mengganggu kita, mencari celah untuk menjatuhkan kita. Ya, berusaha untuk menghalangi kita, bahkan kalau perlu, yang namanya musuh karena saking bencinya, menghabisi kita dan orang-orang yang mengikuti dakwah kita. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu sunnatullah. Ya, ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang kedua, al-amru bitawakkuli 'alallah haqqa tawakkulih. Dalam ayat-ayat ini terdapat perintah bagi setiap kaum mukminin untuk menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah yang menjamin keselamatan kita. Ya, mungkin ketakutan akan menghampiri hati siapapun dari kalangan kaum mukminin yang berusaha menjalankan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dikecam oleh masyarakatnya, dihujat oleh masyarakatnya, dicemooh oleh masyarakatnya, diganggu oleh masyarakatnya, bahkan diusir oleh masyarakatnya, ya, tidak menutup kemungkinan hati-hati kaum mukminin ketika diuji dengan ujian-ujian semacam itu dihampiri perasaan takut, dihampiri perasaan khawatir, dihampiri kegelisahan. Mereka menyampaikan kebenaran yang seharusnya diterima dengan sambutan yang hangat, khanifidina azani Allah wa iyakum, malah dicemooh, disakiti, diusir, bahkan diancam akan dibunuh. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak gelisah? Siapa yang tidak takut? Tapi ketakutan yang demikian tidak boleh menghalangi dirinya untuk tetap tegar di atas siratal mustaqim. Yakini janji Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah pasti akan datang, dan tawakal yang sejujur-jujurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang syar'i, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keselamatan kita, keluarga kita, dan para pengikut kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga kita. Nah, teori mudah. Ya toh, ini ustadz yang ngomong juga enggak kesulitan untuk menyampaikan. Antum yang mendengarkan juga biasa untuk mendengarkannya, dicatat mudah, direkam gampang, didengar ulang siap, di-share melalui WhatsApp, Telegram, dan semisalnya, bukan perkara yang sulit. Tapi prakteknya, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, hanya orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah azza wa jal, termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dimudahkan untuk istiqamah di atas siratal mustaqim, tetap tegar di atas siratal mustaqim, sekalipun diganggu, sekalipun dihujat, sekalipun dicemooh oleh masyarakat kita, ikhwanibidina azani Allahu wa iyakum. Dan kita mendoakan agar mereka-mereka yang membenci dakwah ini, membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan hati mereka untuk menerima Islam dan menerima sunnah, dan dibukakan pintu hati mereka untuk menerima kebenaran risalah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.